بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد ومن أنواع الذكر الباقيات الصالحات وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله wallahu akbar. Dari termasuk macam-macamnya berzikir adalah membaca al-baqiyatus salihat, yaitu bacaan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Qala Allah ta'ala wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-baqiyatus salihat itu adalah lebih baik ada di sisi Tuhan kamu pahalanya dan lebih bagus daripada segala yang kamu harapkan. Manusia banyak berharap rumahnya baik, sawahnya luas, uangnya berlimpah, rezekinya banyak. Tapi al-baqiyatus salihat, bacaan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, balasan nanti di akhirat lebih baik daripada yang kamu harapkan dan daripada yang kamu miliki di atas dunia ini. Nanti enggak ada harganya yang kamu miliki. Al-baqiyatus salihat itu lebih berharga daripada segala-galanya. Sebagian ahli tafsir mengatakan al-baqiyatus salihat yaitu bacaan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Sebagian lagi menambah wa la haula wa la quwata illa billah. Warada 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam khudhu jannatakum. Qalu ya rasulallahi min aduwin habar. Qala la walakin jannatakum minan nar. Qulu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar fa innahunna ya'tina yawmal qiyamati mujannibatin mu'aqqibat. Kata Nabi, bersiap-siaplah kamu melindungi diri kamu dari dengan tameng-tameng. Ya Rasulullah, apakah tameng tadi itu daripada serangan musuh yang akan yang hadir di hadapan kita? Kata Nabi, bukan. Tameng-tameng itu untuk melindungi diri kamu daripada kobaran api neraka. Bacalah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu bacaan akan menjadi penyelamat kamu dan akan membuat akibat kamu baik nanti ada di akhirat. Kalau kepingin tidak tersentuh dengan api neraka, selalu baca al-baqiyatus salihat, karena itu adalah tameng daripada sentuhan panasnya neraka Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan selamat semuanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. Aku membaca satu kali saja, kata Nabi, daripada bacaan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar, maka itu aku lebih senangi daripada dikasih yang diitari oleh matahari, yaitu dunia seisinya. Kalau kita dikasih uang 1 juta, udah senangnya setengah mati. Tutup semuanya, Al-Quran ditutup, cuma sejadahnya dilempit. Kenapa? Sudah gobul hajatnya, katanya. Tasbih digantung, masuk kamar tidur. Kata Nabi, dunia semuanya dikasihkan aku dengan satu bacaan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, aku lebih senang dengan pahala bacaan satu kali tadi itu daripada yang diitari oleh seluruh matahari. Allah. Kenapa? Nabi menyaksikan pahalanya itu, saudara. وذكر السيد الإمام أحمد بن زين الحبشي حديثا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، لا يضر بأيهن بدأت، وهي أفضل الكلام بعد القرآن، وهن من القرآن، وهي تجزئ عن القرآن من لا يستطيعه، من لا يستطيعه، من قالها كتب له بكل حرف عشر حسنات، لأن أقولها هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الحبيب أحمد بن زين الحبشي membawa satu riwayat hadis empat kalimat ini, kata Nabi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, tidak peduli dengan yang mana yang kamu mulai. Pertama subhanallah, kedua alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah, ketiga, kemudian terakhir Allahu akbar. Boleh kamu balik, Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah. Boleh dimulai tengah-tengahnya, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Tak peduli dari mana kamu mulai, yang penting empat ini kamu baca. Itu adalah paling afdalnya kalam setelah Al-Quran. Setelah baca Al-Quran, paling afdalnya itu. Kemudian Nabi meneruskan, itu juga termasuk bagian daripada Al-Quran, itu adalah termasuk mencukupi daripada bacaan Al-Quran jika kamu tidak bisa membacanya. Bagi orang yang tidak bisa membaca Quran, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu adalah mencukupi daripada bacaan Al-Quran. Karena itu bagi orang yang tidak baca Al-Quran, baca itu. Malah dalam beberapa hal sebagaimana diterangkan oleh Imam Ghazali, bisa menggantikan beberapa sholat. Sholat tahiyatul masjid, kalau kita gak ada luasa untuk membaca, untuk sholat tahiyatul masjid dua rakaat, kita ganti dengan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allah akbar empat kali. Sujud sajdah, kalau kita misalnya membaca Al-Quran ada sujud sajdah, kita gak mampu untuk sujud sajdah karena kita mungkin gak punya wudhu, atau kita misalnya ada di tengah jalan mendengarkan orang yang membacakan ayat yang ada sujud sajdah, kita ganti subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allah akbar empat kali. Man gala kutiba lahu bikulli harfin ashru hasanat, siapa orang yang membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allah akbar, setiap hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Aku mengucapkan itu, kata Nabi, lebih senang daripada aku dikasih yang diitari atau disinari oleh matahari. Kemudian Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi berkomentar, "Idza fahimta dzalika fa inna subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allah akbar 40 harfan. Fa inna idza qultaha thalathan falaka 1000 hasanah wa 100 hasanah." Kalau kamu hitung subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allah akbar, itu 40 huruf. 40 hurufnya. Kalau hitung sendiri dah, ada di rumah dihitung sendiri. Sini enggak ada kalkulator sebabnya. Kemudian kalau kita mau baca 3 kali subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allah akbar, 40 kali 3 berapa? Hah? 120? 20. Satu hurufnya 10 kali pahala, berarti berapa? 1200 pahala. Satu pahala itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Kenapa? Nanti di akhirat ketika kita dibangkitkan oleh Allah, ada di mahsyar, yang kita butuhkan bukan duit, gak laku di sana duit. Yang kita butuhkan bukan mercy, gak laku itu mercy ada di sana. Yang kita butuhkan bukan istana, bukan emas, bukan perak. Yang kita butuhkan adalah pahala. Karena itu satu huruf dari subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar itu lebih berharga daripada dunia semuanya. Kenapa? Dunia ini enggak laku kalau sudah kita mati. Enggak berfungsi kalau kita ini sudah mati. Kemudian Diterangkan juga di sini wa kana ba'dus salaf idza sami'a as-sa'il yaqul man yubridillahu gardan hasana. Qala subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah huwal gardul hasan. Siapa yang siap akan memberikan pinjaman untuk Tuhanmu Allah, diibaratkan pinjaman karena nanti akan dikembalikan pahalanya kepada orang yang bersedekah. Ayo siapa yang mau sedekah, nanti akan dikembalikan sedekahnya itu dengan bunga yang sangat tinggi. Enggak punya duit, ganti. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah satu simpanan atau pinjaman untuk nanti di akhirat kita akan terima dikembalikan lagi beserta bunga yang sangat besar. Itu kalau enggak ada duitnya. Kalau ada duit, sedekah sama subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Duit disimpan celengane didelok subhanallah alhamdulillah wallahu akbar, kosong celengane. Masukkan dengan membaca itu. Mantep jadinya. Wa fi riwayati Muslim ahabbul kalam ila Allah arba'un. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la yadhurruka bi ayyi inna badatta. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, ucapan manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah bacaan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tidak peduli dari mana kamu memulainya. Dakara sahibu girtas hikayah annal jin inda hamlil asya'id thaqilah yalhajuna bil baqiyatis salihat fatu'inuhum ala hamlil thaqil. Fakadhalik al insu tu'inuhum al baqiyatis salihat inda hamlil asya'id thaqilah. Disebutkan oleh sahibu girtas bahwa jin kalau sudah mengangkat sesuatu yang berat, mereka itu sama-sama rami-rami membaca Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, itu jadi ringan. Yang dibawa itu jadi ringan. Demikian juga manusia kalau ngangkatnya sambil membawa Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, enteng insyaallah. Jangan diganti hulubis kuntul baris. Tambah abot nanti. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, insyaallah akan ringan. Allah kasih kekuatan nanti dibantu dengan kalimat itu sehingga yang berat akan menjadi ringan. Demikian juga kalau kita mempunyai masalah yang berat yang enggak bisa kita mengatasi, misalnya dengan usahanya kita yang banyak baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, insyaallah masalah tadi itu bisa kamu tangani dengan baik dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu anna Ibrahim wa Ismail alaihi assalam kana 'inda raf'i qawa'idil bait yaqulani subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar fa idza qalaha irtafa'atil ahjaru kabirah bi nafsiha min ghairi an yahmilaha. Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail bangun Ka'bah. Yang bangun enggak banyak orang, bukan orang banyak, orang dua tok. Ibrahim dan Ismail. Wa id yafra'u Ibrahimul gawa'ida minal baiti wa Ismail. Terus bagaimana ngangkat batu-batu besar sampai ketinggian segitu? Jadi kalau ada batu-batu yang besar, cukup keduanya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail membaca Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terbang itu batunya langsung menuju kepada posisinya. Yang ucapkan Nabi. Kalau ente yang ucapkan, ente yang bisa terbang nanti. Artinya itu sambil ada mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, atau minimal ada karomah kalau itu dari orang yang soleh. Kenapa? Bacaan itu kalau benar-benar diucapkan dari lisan yang baik, maka insyaallah akan terwujud itu karomah. Apalagi dari seorang nabi akan terwujud itu mukjizah. Jadi kadang-kadang bergantung orangnya juga yang baca. Kalau yang baca nggak khusyuk, apalagi riya, nggak ada nilainya itu bacaan. Sama dengan ada orang kena jin. Ada orang kena jin, dia udah nggak sadarkan diri. Ada orang soleh yang bacakan ayat kursi, keluar jinnya, kepanasan. Ada yang mendengarkan, kena jin, dibacakan ayat kursi, jinnya baca ayat kursi juga lebih fasih. Akhirnya dikasih tahu sama jin, bukan bacaannya aja, sambil mulutnya yang baca. Kalau yang tadi itu, mulutnya orang yang tidak pernah berdusta, mulutnya orang yang makanannya halal. Kalau yang kedua ini, mulutnya orang yang suka nyanyi, suka bohong, apalagi yang masuk syubhat bahkan haram. Sambil nilainya juga dari orangnya juga. Wa qala alaihi salatu wassalam, laqitu Ibrahim lailata usri bi, fa qala li ya Muhammad, agri ummataka minni salam wa akhbirhum anna jannata tayyibata turbah adbata alma wa inna ghiyasa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hadhil kalimatul arba, man qala hunna ghurisat lahu bi kulli wahidatin shajaratun fil jannah. Nabi ketika diisrakan oleh Allah ketemu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kirim salam kepada umat Nabi. Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Kasih tahu, aku ada di surga mengetahui bahwa surga itu luas, tanahnya subur. Airnya tadi itu adalah sangat bagus, jernih, tawar. Karena itu tidak mungkin di surga itu akan kekurangan air, atau tanaman yang ditanam ada di surga itu akan mati. Dijamin akan hidup, dijamin akan berbuah. Perintahkan kepada umatmu, jangan malas-malas untuk menanam, bercocok tanam ada di surga. Nabi heran, bibitnya beli di mana ini? Gimana caranya menanam ada di surga? Nabi kepingin umatnya masuk surga semuanya dan kaya di surga, banyak kebun-kebunnya. Kata Nabi Ibrahim, wa rasul jannah, yang dimaksud dengan tanaman surga yaitu bacaan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada riwayat yang lain tambahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Sekali diucapkan berarti dia mempunyai satu pohon ada di surga. Kalau punya satu pohon di surga, berarti punya kapringan ada di surga, insya Allah dia akan masuk surga Allah. Karena itu, Anda sekarang beli, nanti sertifikatnya ada di mahsyar. Yang jelas transaksinya di dunia. Bagaimana caranya untuk supaya mempunyai kebun ada di surga? Caranya adalah membaca subhanallah alhamdulillah wala ilallah wallahu akbar. 10 kita baca, 10 pohon milik kita ada di surga. 1000 kita baca, 1000 ada di surga. Semakin banyak, semakin kita mempunyai kebun yang luas ada di surga Allah. Bergantung kita mau jadi yang terkaya atau tengah-tengah, atau menjadi orang yang miskin sama sekali nanti ada di surga. Karena itu jangan malas-malasan. Ini bacaan istimewa. Bacaan ini tidak berat, tapi keuntungannya adalah banyak. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu adalah al-baqiyatus salihah. Jangan mau ditukar dengan urusan yang lainnya. Orang dulu itu, khususnya kalau antara maghrib dan isya, itu kalau sudah antara maghrib dan isya, nggak mau dia tadi itu diganggu urusan zikirnya kepada Allah. Tamu yang masuk harus ikut berzikir. Ada urusan kerja, bukan waktunya. Malah mereka menyatakan itu adalah setan yang akan mengganggu kita beribadah kepada Tuhan. Kalau sudah terganggu antara maghrib dan isya, orang dulu. Ada satu cerita, seorang yang kaya raya, kaya raya di Hadramaut sana, seorang Habib kaya raya. Satu, dia itu termasuk eksportir, kirim barang begitu. Satu saat ada pesanan barang yang sangat besar, dikirim keluar kota atau keluar negeri, dikirim. Kemudian barang tadi itu tidak ada cerita sama sekali, berhari-hari, berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan, sampai bangkrut. Semuanya udah dikirim. Sampai pekerjaan tadi itu sudah tidak stabil, labil sudah. Satu saat Habib ini orangnya istiqomah. Kalau udah sebelum maghrib ada di masjid, tidak keluar kecuali setelah menunaikan isya. Ada di masjid, ketika ada di masjid, ada kabar kepada anaknya bahwa barang itu ternyata ada. Barang itu ada kiriman dari itu. Anaknya maksudnya akan memberitahu orang tuanya biar seneng. Kok waktunya yang enggak tepat? Pas orang tuanya di masjid, waktunya antara maghrib sama isya. Di BCI, bah, alhamdulillah. Apa? Barangnya ada, enggak hilang. Kita berarti enggak bangkrut. Melotot langsung matanya. Ngomong dunia antara maghrib dengan isya, enggak beres kamu itu berarti. Belajarnya belum lulus. Inti haram mulai sekarang, ketemu sama aku selama setahun, mondok lagi ke India sana, dikirim ke India. Tadi Hadramaut suruh keluar negeri, mondok sana, haram inti ketemu sama Abah selama setahun, gara-gara kamu telah menodai antara maghrib dengan isya urusan dunia. Masya Allah. Kalau sekarang, barakallahu fiik, doakan habis, masya Allah, alhamdulillah, inti buat lega anak. Anak yang model begini ini yang ganggu ibadah orang tuanya, ini nggak manfaat kalau udah mati. Karena itu hargai waktu-waktu anda untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, la yatahassaru ahlu jannah ala sa'atin marrat lam yad kurillaha fiha. Penduduk surga itu nanti akan menyesal. Penduduk surga nanti itu akan susah. Model kan? Di surga kok menyesal sih? Dorong bidadari yang cantik udah siap menunggu dia. Makanan-makanan yang lezat udah dihindarkan untuk disantap. Minuman-minuman yang menyegarkan udah siap juga untuk diminum. Diteguk, kurang apa ada di surga? Tapi dia kelihatan susah. Susahnya bukan karena kurang nikmat di surga, tapi susahnya karena dia mikir, ya Allah, banyak waktu-waktuku yang ada di dunia yang manfaat untuk aku gunakan zikir, ternyata aku gunakan untuk lupa kepada Allah. Disesali sampai ada di surga Allah. Kita kan tidak pernah menyesal. Tahunan kita dalam keadaan lupa kepada Allah, nggak nyesel. Nyeselnya nanti, sekalipun masuk surga nyesel sampean nanti. Karena itu ayo kita gunakan tasbih terus bawa. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Begitu, ganti Commodore buang, di Samsung buang, udang garam buang, jarum buang, tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Gak manfaat itu yang lainnya. Ini yang manfaat. Al-baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang saleh dan rajin untuk selalu berzikir kepada Allah. Amin. Allahumma amin.